Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين، para hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat yang tercela yang dilarang ya Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita darinya, agar kita berhati-hati darinya, meninggalkan sifat tercela tersebut, ialah sifatun nifaq, sifat kemunafikan. Adapun kemunafikan itu sendiri, asal maknanya diambil dari kata nafaqa yunafiqu, nafiqail yarbu', bermakna diambil dari kata nafiqail yarbu'na, salah satu lubang hewan yarbu', hewan kecil sejenis tikus yang dia menggali lubang, dan di dalam lubang tersebut dia menggali lubang yang lainnya untuk keluar, masuk dari lubang, keluar dari lubang yang lainnya. Ini asal kata nifaqon. Adapun makna nifaq dalam syariat, izharul Islam wa ibtanul kufur. Nifaq dalam syariat yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Mereka masuk ke dalam Islam dari satu pintu dan keluar dari Islam dari pintu yang lainnya. Dan yang namanya kemunafikan diterangkan oleh para ulama ada dua macam. Kemunafikan ada dua macam, nifak akbar dan nifak asgar, nifak besar dan nifak kecil, atau disebut juga dengan ungkapan nifaq i'tiqadi, nifaq amali. Nifaq, kemunafikan dalam keyakinan, dan kemunafikan dalam amalan, berupa amalan. Yang pertama nifaq akbar atau nifaq i'tiqadi, ini yang mengeluarkan seorang dari Islam. Dia menampakkan keislaman namun dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Secara zahir, amalannya amalan kaum muslimin, mengucapkan dua kalimat syahadatain, mengerjakan salat, berpuasa di bulan Ramadan, dan amalan-amalan Islam yang lainnya. Namun dalam hati dia membenci Islam, tidak senang dengan Islam. Maka ini adalah nifaq i'tiqadi, nifaq akbar, menjadikan seorang kafir keluar dari Islam. Dan nifaq yang seperti ini awal muncul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar. Setelah kaum muslimun menang melawan orang-orang kafir, banyak dari pembesar-pembesar orang kafir Quraisy yang terbunuh. Ketika kaum muslimun kuat, saat itulah mulai muncul kemunafikan di kota Madinah. Mereka ingin hidup bersama kaum muslimin. Mereka ingin agar harta mereka, darah mereka terjaga. Sebenarnya dalam hati mereka, mereka benci dengan Islam. Namun agar mereka bisa hidup bersama kaum muslimin, terjaga darah dan harta mereka, kehormatan mereka, mereka pun pura-pura masuk Islam, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Dan orang-orang yang seperti ini, golongan-golongan seperti ini lebih berbahaya terhadap kaum muslimin dibandingkan orang-orang kafir yang jelas kekufurannya. Karena mereka mengaku Islam, menisbahkan dirinya kepada Islam, melakukan amal-amalan Islam, namun dalam hakikatnya, pada hakikatnya, mereka adalah musuh Islam, membenci Islam. Mereka akan berupaya untuk melakukan tipu daya terhadap kaum muslimin. Sesuatu yang membahayakan, memudaratkan kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan orang-orang yang seperti ini. Nifaq i'tiqadi, nifaq akbar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafiqin, nifaq i'tiqadi, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, mereka tempat kembalinya nanti di hari kiamat kelak di dalam api neraka yang paling bawahnya. Dan kamu tidak akan mendapati penolong bagi mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan, sesungguhnya orang-orang munafik, mereka adalah orang fasik, orang yang keluar dari Islam. Walaupun mereka menampakkan Islam, namun dalam hati mereka membenci Islam, sehingga mereka itu termasuk orang kafir. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka ingin menipu Allah subhanahu wa ta'ala, berpura-pura masuk Islam, menampakkan keislaman. Allah akan balas tipu daya mereka. Wa huwa yukhadi'uhum. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nifaq akbar, nifaq i'tiqadi, ini ada berapa macam. Orang-orang yang seperti ini, tanda-tandanya ada berapa macam. Sebagaimana disebut oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala dalam kitab beliau, Kitab Tauhid. Macam-macam ciri-ciri nifaq i'tiqadi. Yang pertama, ciri mereka adalah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan Al-Qur'an atau mendustakan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Ini termasuk tanda nifaq i'tiqadi. Tanda yang kedua, mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama tadi mendustakan semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang kedua, mereka mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka seakan membenarkannya, namun sebagian yang lainnya mereka mengingkarinya, mendustakannya. Tanda yang berikutnya, tanda nifak, ciri-ciri nifak, i'tiqadi. Mereka membenci kemenangan Islam, kemenangan kaum muslimin. Ketika kaum muslimun berperang melawan musuh-musuhnya, kemudian mereka menang, orang-orang munafik membenci kemenangan tersebut. Tidak senang dengan kemenangan kaum muslimin, kemenangan Islam. Ini ciri tanda nifak, i'tiqadi nifak akbar. Demikian pula sebaliknya, senang dengan kekalahan kaum muslimin, senang dengan kekalahan kerendahan Islam. Ini juga merupakan ciri-ciri tanda nifak i'tiqadi pada seorang nam. Ketika dia membenci kemenangan Islam dan senang dengan kekalahan Islam, ini merupakan tanda nifak i'tiqadi pada dirinya, menjadikan dia kafir, keluar dari Islam. Kemudian nifak yang kedua, jenis kemunafikan yang kedua, nifak asghar, atau disebut dengan nifak amali, nifak kemunafikan kecil atau kemunafikan dalam amalan. Adapun nifak amali, nifak asghar, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW, ciri-ciri nifak asghar dalam hadith Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki thalathun, idha haddatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina khana. Tanda-tanda munafik ada tiga, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, jika dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji, dia ingkar janji. Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan amanah, dia berkhianat, tidak menjalankan amanah tersebut. Dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisa, wa man kanat fihi khasratu minhunna kanat fihi khasratu minan nifaq hatta yada'aha. Idha tumina khana, wa idha haddatha kadhaba, wa idha ahada ghadara, wa idha khasama fajara. Rasulullah SAW bersabda, ada empat sifat, empat perangai. Kapan empat sifat ini ada terkumpul pada seorang, maka berarti dia munafik murni, munafiqan khalisah. Namun barang siapa padanya terdapat salah satu dari empat perangai ini, berarti padanya terdapat perangai dari sifat kemunafikan, sampai ia meninggalkan sifat tersebut. Yang pertama, idza tumina khana, jika dia berikan amanah, dia berkhianat. Wa idza haddatha kadzaba, jika berbicara dusta. Wa idza ahada ghadara, jika dia berjanji, dia menyalahi janjinya. Wa idza khasama fajara, jika bertikai, berselisih, dia berbuat fajir, keluar dari kebenaran, mengucapkan kebatilan, ucapan-ucapan dusta. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita dari amalan-amalan kemunafikan. Amalan-amalan munafik, nifak amali, agar kita berhati-hati darinya. Berhati-hati juga dari orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara dusta, berbicara kepadamu ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya dia mengatakan kepadamu, si fulan melakukan perbuatan demikian dan demikian. Si fulan, dia melakukan perbuatan demikian dan demikian. Setelah kamu cek, kamu periksa berita tersebut, ternyata itu tidak benar. Si fulan yang dia sampaikan tersebut ternyata tidak melakukan perbuatan tersebut. Berarti dia dusta dalam ucapannya. Maka ini adalah tanda kemunafikan, sifat kemunafikan. Demikian juga di antara tanda kemunafikan, sifat kemunafikan nifaq amali, wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia ingkar janji, tidak memenuhi janjinya. Misalnya dia mengatakan kepadamu, hari besok misalnya saya akan datang ke rumahmu. Keesokan harinya kamu tunggu-tunggu dia, ternyata tidak datang. Tidak ada khabar, tidak ada penyampaian, tidak datang. Berarti mengingkari janjinya. Tidak menepati janjinya. Atau contoh yang lainnya, dia mengatakan misalnya, saya akan memberikan kepadamu barang ini atau uang sekian. Hari ini misalnya hari Sabtu atau hari Ahad, aku akan memberikan kepadamu barang ini atau uang jumlah sekian. Di hari tersebut kamu tunggu-tunggu dia untuk memberikan barang tersebut, ternyata tidak ada, tidak datang. Tanpa uzur, dia tidak menepati janjinya. Maka ini termasuk tanda-tanda kemunafikan. Sifat-sifat munafik yang kita diperingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita berhati-hati darinya, meninggalkannya, membersihkan diri darinya. Demikian juga di antara sifat munafik nifaq amali, idza tumina khana. Jika diberikan amanah, berkhianat. Misalnya diberikan amanah untuk menjaga uang, dititipkan uang. Setelah dimintai kembali uangnya, ternyata uangnya sudah hilang, enggak tahu dipakai kemana. Atau dititipkan uang untuk membelikan sesuatu, ternyata tidak dibelikan, dipakai sendiri uangnya. Tidak amanah, berkhianat. Ini tanda-tanda kemunafikan. Demikian juga wida khasama fajara, termasuk tanda kemunafikan. Jika berselisih, dia tidak berlaku adil. Berucap ucapan-ucapan mengandung kebatilan, dusta. Memberikan tuduhan-tuduhan dusta agar dia menang dalam perselisihan tersebut. Yang tadinya hak seolah menjadi batil, yang batil seolah menjadi kebenaran. Ini sifat munafik nifaq amali yang kita diperingatkan oleh Rasulullah SAW agar berhati-hati darinya, membersihkan diri dari sifat tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui jenis-jenis macam-macam kemunafikan, ada dua, nifak akbar dan nifak asgar. Dan para ulama menerangkan kepada kita beberapa perbedaan antara dua jenis kemunafikan ini. Perbedaan yang pertama, nifak akbar mukhrijun minal millah, wa nifak asgar la yukhrij minal millah. Nifak akbar menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Ini menjadikan seorang keluar dari Islam, menjadi kafir. Adapun nifak amali, tidak sampai menjadikan seorang kafir. Nifak amali, nifak perbuatan, seperti dusta dalam berbicara, melanggar janji, ingkar janji, ini nifak amali, tidak sampai menjadikan seorang keluar dari Islam, tidak sama dengan kafir. Namun mengurangi keimanannya, mengurangi keimanannya. Perbedaan yang kedua, nifaq akbar la yasduru an mu'min wa nifaqul asghar qad yasduru an mu'min. Nifaq akbar ini tidak mungkin terjadi dari seorang mukmin. Nifaq akbar ini tidak mungkin terjadi muncul dari seorang mukmin. Adapun nifaq asghar ini terkadang terjadi pada seorang mukmin. Nifaq asghar terkadang terjadi muncul dari seorang mukmin. Ini menjadikan keimanannya semakin lemah, semakin berkurang. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, nifaq akbar ikhtilafu sirri wal alaniyah fil i'tiqad wa nifaqul asghar ikhtilafu sirri wal alaniyah fil 'amal duna al-i'tiqad. Nifaq akbar, perbedaan yang zahir dengan yang batin itu dalam keyakinan. Dalam keyakinannya memang berbeda. Yang dia nampakkan dengan yang dia sembunyikan itu berbeda dalam keyakinan dalam hati dia. Nifaq akbar. Adapun nifaq asghar, perbedaan yang dia nampakkan dan yang disembunyikan itu hanya dalam amalan saja. Atau dalam keyakinan dia tidak. Dalam keyakinan dia, dia membenci perbuatan-perbuatan tersebut, membenci dusta, membenci ingkar janji. Namun dalam pengamalan yang berbeda. Ini nifaq asghar. Perbedaan yang lain yang keempat, nifaq akbar seringnya pelakunya tidak bertobat darinya. Nifaq akbar seringnya meninggal di atas kekufuran. Adapun nifaq asghar terkadang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun menerima taubatnya. Sebagaimana Allah mengkhabarkan tentang mereka, orang-orang munafik nifaq akbar, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, buta, mereka tidak akan kembali kepada Islam. Tidak akan kembali kepada Islam. Kebanyakan mereka meninggal di atas kufuran. Nifaq akbar. Demikian juga dalam ayat yang lainnya, Allah mengkhabarkan tentang mereka, orang-orang munafik nifaq, i'tiqadi nifaq akbar. Awala yarawna annam yuftanuna fi kulli amin maratan aw maratain thumma la yatubuna walahum yadzakkarun. Tidakkah mereka memperhatikan orang munafik nifaq i'tiqadi nifaq akbar, bahwasanya setiap tahun mereka Allah uji sekali atau dua kali. Allah berikan ujian kepada mereka agar mereka bertobat, agar mereka sadar. Namun mereka tidak bertobat dan tidak mengambil pelajaran dari ujian-ujian tersebut. Tetap di atas kemunafikannya, meninggal di atas kekufurannya, kemunafikannya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita semuanya, melindungi kita semuanya dari sifat kemunafikan, baik nifaq akbar maupun nifaq asghar. Dan semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.